ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-30 dari kitab Jum'ah. Pada bab yang ke-30, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dan bab Al-Qadati Baina Khutbatain Yawm Al-Jum'ah, bab disyariatkannya duduk di antara dua khutbah pada hari Jumat. Itu disyariatkan bagi khatib untuk menjadikan khutbahnya dua kali. Dan kedua khutbah tersebut diselingi dengan qadah, dengan duduk. Dan dalam bab ini beliau akan menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah khutbah Jumat, kata Ibn Umar, yakhutubu khutbatay, beliau berkhutbah dua khutbah, berbeda dengan khutbatul Eid. Khutbatul Eid tidak ada hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu khutbatay, tapi riwayat yang datang yakhutubu khutbatan, berkhutbah khutbatan, satu kali khutbah. Kecuali kalau dihitung dengan khutbah beliau yang beliau khususkan untuk kaum wanita setelah selesai dari khutbahnya. Mungkin dikatakan khutbah yang dikhususkan oleh Rasul untuk kaum wanita itu khutbah kedua. Tapi semua riwayatnya yang datang yang sahih itu yakhutubu khutbatan. Kalau khutbah Eid itu satu kali. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddathana Musaddad wa Musaddad ibn Musarhad qala haddathana Bishr ibn Mufaddal qala haddathana Ubaidullah Ubaidullah ibn Umar al-Umari عن نافع ومولى ابن عمر عن عبد الله وعبد الله ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala khutbah, itu khutbah Jum'ah, yakhutubu khutbatain, beliau berkhutbah dua kali, yaqudu bainahuma, sebagaimana riwayat yafsilu bainahuma biljulus, dan beliau duduk di antara kedua khutbah tersebut. Sebenarnya wajib yafsilu bainahuma biljulus, beliau memisahkan antara khutbah pertama dan khutbah kedua dengan duduk di antara kedua khutbah tersebut. Dan ini juga yang menunjukkan bahwasanya khutbah Jumat wajib dilakukan ma'al qudrah, itu dengan berdiri. Tidak boleh khutbah Jum'ah sambil duduk. Karena Nabi Sallam Ketika beliau berkhutbah, khutbah Jumat, beliau khutbah dua kali dan beliau selingi di antara dua khutbah tersebut dengan duduk. Atau beliau jadikan pemisah antara dua khutbah tersebut dengan al-julus, itu duduk. Kemudian bab berikutnya, bab al-istima' ila khutbah. Bab mendengarkan khutbah yang disampaikan ketika khutbah Jumat. Dan itu punya kewajiban bagi setiap makmum. Dan dalam ini belum ibn hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala haddatsana Adam wa Adam ibn Abiyas wa Abu Iyas ismu Abdurrahman qala haddatsana ibn Abi Di'ab wa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Di'ab عن الزهري الزهري رزقي سيابا نماني هذا محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله الأغر هو سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم جمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشة ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طاوا صفوفهم ويستمعون الذكر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Nabi SAW bersabda, jika datang hari Jumat, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menulis orang-orang yang menghadiri salat Jumat, waqafat ala babi masjid, mereka berdiri di pintu masjid. Itu para malaikat. Yaktubun al-awwala fal-awwal. Mereka nulis orang-orang yang masuk masjid untuk menghadiri salat Jumat, al-awwal fal-awwal. Dari yang mulai pertama ke berikutnya dan berikutnya. Kemudian kata Nabi SAW, dan perumpamaan al-muhajir, orang yang melakukan tahjir, orang yang datang di awal waktu ketika menghadiri salat Jumat. Dan kita sering kita sebutkan, Nabi SAW mengatakan, man atapi sa'atil ula, barang siapa yang datang di waktu pertama, faka'an nama qarraba badan. Di sini, wa matal muhajir, orang yang datang di awal waktu, kama talil ladhi yuhdi bi' badana. Perumpamanya seperti orang yang melakukan hadi, itu mempersembahkan persembahan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala berupa badan, berupa satu ekor unta. Thumma kalladhi yuhdi baqarah, dan yang datang di waktu berikutnya, waktu kedua, seperti dia memberikan hadi, berkorban dengan sapi. Thumma kabsha, dan yang datang di waktu ketiga seperti orang yang berkorban dengan kabsha. Itu yang sering disebutkan kabshan akrana, dengan domba yang bertanduk. Thumma dajajah, dan orang yang datang di waktu yang keempat seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dajajah, bersedekah dengan ayam. Thumma bayadah, dan orang yang datang di waktu terakhir seperti orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mempersembahkan sedekah berupa baydah, berupa telur. Faidha kharajal imam, dan jika imam keluar untuk melakukan khutbah Jumat, tawaw suhufahum, maka para malaikat menutup buku-buku catatan mereka yang menulis orang-orang yang datang hadir ke masjid, wa istami'una dzikr, kemudian mereka para malaikat ikut mendengarkan dzikir yang disampaikan oleh Al-Khatib. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan di sini menunjukkan keutamaan at-tahjir, itu at-tabkir yaumul jumu'ah, keutamaan berpagi-pagian datang di waktu awal untuk menghadiri salat Jumat. Wa nas'alullah taufiq, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taufiq dan i'anahnya. Ini termasuk sunnah yang terabaikan oleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan sunnah tersebut. Jika kita dalam keadaan luang dan tidak memiliki kesibukan atau ada kesibukan tapi bisa dialihkan ke waktu yang lainnya, maka hendaknya kita memanfaatkan waktu tersebut untuk at-tahjir atau tabkir, datang di waktu awal untuk hari Jumat. Karena apa hari besar? Seperti berkorban dengan unta. Waktu kedua seperti berkorban dengan sapi. Waktu ketiga seperti berkorban dengan kambing. Dan kita bisa membayangkan ketika datang saat Idul Adha, tentunya bagaimana bahagianya orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban berupa unta atau berupa sapi, bahkan bisa berkorban berupa kambing, yang tidak semuanya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan udhiyah. Dan keutamaannya bisa diraih dengan at-tahjir at-tabkir dalam menghadiri salat Jumat. Dan juga saya di sini para malaikat saja yastami'una dzikr, ikut mendengarkan khutbah Jumat. Terlebih lagi tentunya kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat Jumat. Bab berikutnya, bab idaru al-imam rajulan jaa wa huwa yakhthub amaru an yusalli rak'atain. Bab jika seorang imam melihat ada orang datang dalam keadaan ia sedang berkhutbah, imam sedang berkhutbah, maka imam memerintahkan orang yang datang yang langsung duduk dan tidak salat, an yusalli rak'atain, agar ia salat dua rakaat. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat itu masjid, ini pendapat yang sahih dan kuat, itu hukumnya wajib. Sampai pada saat khutbah Jumat, imam sedang berkhutbah, yang wajib bagi seluruh jamaah untuk mendengarkan khutbah imam, Nabi tetap memerintahkan orang yang datang untuk sholat dua rakaat sebelum duduk. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Abu Nu'man Muhammad bin Fadl As-Sadusi qala haddatsana Hammad bin Zaid an Amr bin Dinar an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal ja'a rajulun wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub yakhthubun nas yawm jum'ah. فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, datang seorang laki-laki ke masjid pada hari Jumat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Jumat di hadapan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika masuk, Nabi bertanya kepada orang tadi, karena ia langsung duduk, as-salaita ya fulan, wahai fulan, apakah engkau sudah salat? Qala la. Maka dia menjawab, belum wahai Rasulullah. Qala qum faraka. Maka Nabi mengatakan, berdirilah dan salatlah. Di waktu yang akan datang, fasholli rak'atain, salatlah engkau dua rakaat. Itu salat tahiyatul masjid. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan kuatnya pendapat yang mengatakan salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajibah. Dan di hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu sahihain yang kita apa bersama, Nabi SAW mengatakan ibadah kalau ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika sasaran yang kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk sampai ia salat dua rakaat. Di bab selanjutnya, bab manjal imam yakhtub. Manjal wal imamu yakhtub, salla rakaatain khafifatain. Bab, barang siapa yang datang menghadiri salat Jumat dan ia mendapatkan imam sedang berkhutbah, salli rakaatain khafifatain, maka nala dia salat dua rakaat dan diringankan salatnya. Ini faedah bab yang ke-33. Jadi salatnya tidak dipanjangkan tapi diringankan. Dan datang di hadis Jabir yang lainnya, Nabi qum farka rak'atain khafifatain sebagai riwayat wa tajawaz fihima, bangunlah dan bangunlah salat dua rakaat dengan ringan, sama dengan makna hadis ini wa tajawaz fihima, dan ringankanlah salatmu. Ini berbeda dengan ketika dan waktu khutbah, maka tentunya semakin lama dan semakin panjang bacaannya semakin baik, karena merupakan husnul shalah adalah tulul qiyam, namanya berdiri. Tapi ketika khutbah Jumat dan orang yang datang mendapat imam sudah berkhutbah, maka Nabi memerintahkan untuk sholat dengan ringan. Dan beliau masih menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsa Sufyan Ali bin Abi al-Madini Sufyan bin Uyainah an Amr Amr bin Dinar anna sami'a Jabiran qala dakhala rajul yawm al-jum'ah wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub فقال صليت قال لا قال فصلي ركعتين. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata ada seorang laki-laki ketika hari Jumat dia masuk masjid dan ia mendapatkan Nabi sedang berkhutbah, dan disebutkan sahabat tersebut adalah Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tersebut ketika datang langsung duduk ingin mendengarkan khutbah seperti yang lainnya. Maka Nabi bertanya, As-Sulaik, apakah kamu sudah salat? Alalah. Sulaik al-Ghatafani menjawab, belum wahai Rasulullah. Alalah fasalli rak'atain. Maka Nabi mengatakan, salatlah dua rakaat. Dan sudah kita lihat dengan qum fasalli, bangunlah, karena beliau sudah duduk. Bangunlah dan salatlah. Rak'atain khafifatain. Ini beberapa bab yang kita baca pada siang hari ini yang semuanya menunjukkan disyariatkannya salat tahiyatul masjid sampai pada saat imam sedang berkhutbah. Kalau dia masuk masjid, hendaknya dia salat tahiyatul masjid. Hanya saja bedanya kalau imam sedang khutbah, Nabi mengatakan wa tajawaz fihima. Kata yang lain, rak'atain khafifatain, salatlah dua rakaat dan ringankan salatnya. Ya, segerakan salatnya, tidak berlama-lama. Setelah itu wajib baginya untuk mendengarkan khutbah imam. Dan juga di awal bab kita sedang ambil faedah yang lainnya tentang kewajiban mendengarkan khutbah Jumat dan juga keutamaan at-tahjir, itu at-tabkir, datang di awal waktu untuk menghadiri sholat Jumat. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih Mimma Laysa Fi Shahihain. Kita masih berada pembahasan kitab iman, materi tentang al-iman bil malaikah. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, akhbarana Abdul Wahhab ibn Abdul Hakam al-Warraq qala haddathana Mu'ad ibn Mu'ad an Sufyan ibn Sa'id qala hawa akhbarana Mahmud ibn Ghailan قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق عن سفيان بن ابي سعيد عن زادان بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله ملائكه سياحين في الارض يبلغوني من امتي السلام. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم. Dari Abdullah Zaidan bin Abdullah, Abdullah Mas'ud. Ada yang saya maksud. An Abdullah wa Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ardh." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang khusus ditugaskan sayyahin, sayyarin, berkeliling fil ardh, di muka bumi ini. Apa tugasnya? Yuballighuni min ummati salam, menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Itu setiap ada umatnya yang mengucapkan salam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat tersebut menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya keutamaan salam. Dan assalam hukumnya seperti as-salah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah berfirman di surah Al-Ahzab, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabi. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sudah kita ketahui bahwa salawat Allah Subhanahu wa taala adalah sanuhu indal malail a'la. Pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya di hadapan para malaikatnya. Dan salawat para malaikat adalah doa untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada Allah, wahai orang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam untuknya. Dan dari sini Nabi mengkhabarkan bahwasanya Allah menugaskan para malaikat khusus yang mencari orang-orang yang ucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian kalau ada dari umat SAW yang menyampaikan atau ucapkan salam, disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW masih hidup, tapi hidupnya bukan kehidupan duniawi. Kalau dunia, Nabi SAW sudah meninggal. Sekarang beliau kehidupannya di kehidupan barzakhiyah. Tentunya tidak sama dengan kehidupan dunia. Tidak sama. Dan tidak bisa dikiaskan kehidupan dunia. Sebagaimana sebelum kita sekarang hidup di kehidupan dunia, sebelumnya kita sudah hidup di kehidupan ar-rahim, di dalam perut ibu kita. Karena ketika janin kita mencapai usia 10 hari, Allah tiupkan ruh kepada janin kita. Dan pada itu kita menjadi manusia, hidup, diberi ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita dilahirkan, kita mengalami kehidupan di rahim ibu, ibu kita. Kemudian kita pindah kehidupan dunia. Dan kehidupan di rahim tentunya tidak sama dengan kehidupan dunia. Begitu pula kehidupan dunia tidak sama dengan kehidupan di al-barzakh. Jadi kalau dikatakan Nabi SAW meninggal, ya Nabi meninggal. Nabi meninggal. Dan sudah kita lalui. Dalil-dalil menunjukkan bahwa Nabi telah meninggal. Sampai Abu Bakar berkhutbah di awal meninggal Nabi SAW, karena sebagian orang meragukan kematian Nabi SAW, Nabi Abu Bakar mengatakan, "Mankana ya'budu Muhammadan, fa'inna Muhammadan padmat. Faman ya'budullah ta'ala, fa'innallah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad sekarang sudah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Nabi sudah meninggal. Tapi kan beliau sekarang hidup di luar kehidupan dunia, ya. Beliau sedang hidup di kehidupan barzakhiyah. Dan Nabi mengkhabarkan di sini bahwasanya kalau ada umat yang mengucapkan salam kepada beliau, malaikat datang menyampaikan salam tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga menitip salam atau menyampaikan salam selain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga masyru'. Dan ini setiap salat kita lakukan. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadil salihin. Jadi kalau kita punya saudara di tempat yang jauh, kemudian ada teman kita mau datang ke tempat tersebut, kalau kita katakan, sampaikan salam saya untuk fulan, saudara saya, maka itu masyru'. Malaikat pernah menitip salam kepada salam untuk Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Begitu pula dalam kisah-kisah yang lainnya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.